Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Enggak boleh kita ini suudon sama Allah. Prasangka buruk terhadap Tuhan akan menyiksa, akan menurunkan bala. Jangan. Kita harus berharap, insya Allah kita ini bersatu dengan saudara sesuai dengan firman Allah, orang mukmin itu saling bersaudara, insya Allah berkah perjalanan kita. Begitu seharusnya. Bukan berarti wah jangan ikut nanti akan dapat bala. Loh, enggak bisa begitu. Itu namanya tasya'um, dilarang itu. Ya, jadi berprasangka buruk terhadap Tuhan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi waliyadun nabi masya, aku akan bergantung dengan prasangka hambaku. Terserah dia mau prasangka buruk, ya kejadiannya akan buruk nantinya. Kalau berprasangka baik, insya Allah akan baik jadinya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.